kuchoka hamuna we sina tena. Umo unafedheheka la kulifanya hauna. Wenzangu nimekuchoka hamuna we sina tena. Umo unafedheheka la kulifanya hauna. Nipo nimestirika. Tetereka mto ajini rabana watu sito tetereka mto ajini rabana. poa moyo wangu. Wangu hupati nafasi kuya penye sama nyungu. Utambue si rahisi kusima kipaji changu. Nimepewa na kudusi katu si hiari yangu. Utambue si rahisi kusima kipaji changu. Nimepewa na kudusi katu si hiari yangu. Sizuri kina matusi majibu yako kwa Mungu. Majibu yako kwa Mungu. Wala sina wasiwasi natanua ndani kwangu. Wala sina wasiwasi natanua ndani kwangu. Melody moto, njoo tufurahi na melody.